بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. أين وصلنا؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي. نعم. من يقرأ اليوم؟ تفضل أبو عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المقرب وإقباله على عبده المقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن سرعة قبول الله تعالى. kenapa ini agak mengganggu konsentrasi. Bagus. Baik, coba. Sur'atu qabulillahi ta'ala yuradu bihi. Naam. Sur'atu qabulillahi ta'ala wa iqbalihi 'ala 'abdihi al-muqarrabi ilayhi al-mutaqarribi. Al-mutaqarribi ilayhi al-mutawajjih biqalbihi wa jawarihihi. وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. Nah, sebagian orang berpendapat ya bahwa firman Allah Ta'ala pada hadis qudsi ataituhu harwalatan wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Karena siapa mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan bergegas. Ya, yani berlari gitu. Nah. Sebagian orang memahami makna hadis ini yuradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah sur'atu qabulillahi ta'ala. Sur'atu qabulillahi ta'ala, cepatnya penerimaan Allah Ta'ala, menerima. Cepatnya Allah menerima. Wa iqbali 'ala 'abdihi, dan cepatnya Allah menyambut ya hambanya. Al-mutaqarrib ilaihi, yang mendekatkan diri kepada-Nya. Al-mutawajjih bi qalbi, yang menghadap dengan kalbunya kepada-Nya. Wa jawarihi, kalbunya dan seluruh anggota tubuhnya. Hambanya yang menghadap, mendekatkan diri kepada-Nya dan menghadapkan diri kepada-Nya dengan kalbunya dan seluruh anggota tubuhnya. Nah, Allah SWT cepat menerimanya dan menyambutnya. Itu maksudnya ataituhu harwala, aku mendatanginya dengan harwala, yakni dengan bergegas. Yakni aku cepat menyambutnya, mengabul, menerimanya. Nah, itu maksudnya. Dimaknai dengan itu. Wa anna mujazatallahi lil 'amili lahu, dan bahwasanya pembalasan Allah SWT ya, kepada yang beramal akmalu min amalil amil, lebih sempurna daripada amalan pelaku amalan itu sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, alasan madhab ini fadlan wa 'allala ma dhahaba ilayhi bi anna Allah ta'ala qala fil hadith wa man atani yamshi. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل أن المتقرب أن المتقرب إلى الله عز وجل at-taliba lil-wusuli ilaihi la yataqarrabu wa yatlubu al-wusula ila Allah ta'ala bil-mashyi faqat. Bal taratan yakunu bil-mashyi kas-sayri ila al-masajidi wa masya'ir al-hajji wal-jihadi fi sabilillahi wa nahwiha. Wa taratan bil-ruku'i was-sujudi wa nahwihima. Tayyib. Faqad sabata. Faqad wa qad sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Bal qad yakunu at-taqarrubu ila Allah ta'ala wa talabul wusuli ilayhi wal 'abdu mutaji'un 'ala jambihi. Kama qala ta'ala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقد فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. وعلل ما ذهب إليه dan dia menjelaskan alasan pendapatnya itu bi anna Allah taala, bahasanya Allah taala mengatakan wa man atani yamshi, barang siapa mendatangi aku dengan berjalan. Nah, wa min al-ma'lumi, merupakan hal yang diketahui anna al-mutaqarriba ila Allah azza wa jalla, bahwa sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla at-taliba lil-wusuli ilaihi, yang berusaha ya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, la yataqarrabu, tidaklah dia mendekatkan diri, wa yatlubul usula ila Allah, dan berusaha untuk berupaya untuk sampai kepada Allah taala bil masyi faqat, dengan berjalan saja. Nah, tidak dengan berjalan saja, bal bahkan taratan yakunu bil masyi, terkadang upaya itu dengan berjalan kasairi ilal masajid, seperti berjalan ke masjid-masjid untuk menghadiri salat berjamaah, untuk menghadiri majlis ta'lim, ya, wa masyairil hajj, berjalan mendatangi tempat-tempat pelaksanaan manasik haji, berjalan ke Arafah, ke Mina, misalkan, ya. Baik. Ke Makkah, Ka'bah. Naam. Wal jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa nahwiya, dan semisalnya. Ini termasuk kategori berjalan. Jika berkendaraan berarti dia jadi bisa jadi berjalan dengan kakinya, kedua kakinya, bisa jadi berjalan dalam arti dia berkendaraan. Nah, apalagi jika menuju masyairul hajj, menuju Makkah, penunaian ibadah haji, umrah, atau berjihad. Nah, tayyib. Wa taratan birruku'i wassujudi wa nahwi, dan terkadang pula takarrub tersebut dan talabul usul ila Allah dilakukan dengan cara rukuk dan sujud, bukan berjalan. Bukan berjalan, bukan bergerak melaju dalam perjalanan, tapi di tempat dengan cara rukuk sujud dalam salat, ya, wa nahwihima, dan semisalnya. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbihi huwa sajid. Nabi sallallahu telah bersabda, sesungguhnya keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Rabb-nya dalam keadaan dia sujud. Nah, dalam keadaan dia sujud. Bal qad yakunu taqarrubu ila Allah ta'ala wa talabul usul ilaihi wal 'abdu muttaji'un 'ala jambihi. Bahkan boleh jadi upaya mendekatkan diri kepada Allah dan upaya untuk sampai kepada Allah dalam keadaan hamba itu muttaji'un 'ala jambi, dalam keadaan dia berbaring di atas lambungnya, sambil berbaring Boleh jadi dia sholat dengan berbaring di atas lampunya karena sakit. Atau boleh jadi dia berbaring sambil berzikir, ya, baca Quran. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir, mengingat Allah, memuji Allah, qiyaman dalam keadaan dia berdiri, mereka berdiri, wa qu'udan dalam keadaan mereka duduk, wa 'ala junubi dalam keadaan mereka berbaring di atas lambung-lambung mereka. Ali Imran 191. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Husain, Nabi sallallahu bersabda kepada Umar bin Husain, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' faqa'idan, apabila tidak mampu salat berdiri, salatlah dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb, dan jika tidak mampu salat duduk, maka salatlah di atas lambung, yang diberbaring di atas lambung. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini dalil-dalil bahwa tidak mesti ibadah sebagai suatu upaya taqarrub kepada Allah itu dengan berjalan. Sementara awal hadis kunci ini mengatakan waman atani yamshi. Ini menunjukkan bahwa yamshi di sini punya penafsiran yang luas, bukan hanya terbatas ditafsirkan dengan benar-benar berjalan. Ya, karena ternyata upaya taqarrub seorang hamba itu bukan hanya berjalan, seperti kita dengar penjelasannya. Nah, qal, kata dia, ya, menganut madhab ini, penganut madhab ini, fa idza kana kadzalik, apabila perkaranya seperti itu, saral muradu bil hadithi, menjadilah yang dimaksud dengan hadis bayana mujazatillahi ta'ala al-abda. Sama? Nah, ikra. Qala, fa idza kana kadzalika saral muradu bil hadithi bayanu mujazat. Bayana, saral muradu. Saral muradu bayana, muradu bil hadithi bayana mujazatillahi ta'ala al-abda ala amalihi. وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضله وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه وإذا طيب ya, jadi apabila demikian perkaranya menjadilah yang dimaksud dengan hadis. Ya, maka yang dimaksud dengan hadis adalah penjelasan mujazatillahi ta'ala al-abda. Bayana mujazatillahi ta'ala al-abda. Penjelasan pembalasan Allah Ta'ala kepada hambanya yang beribadah itu, ya, ada amali atas amalannya itu. Nah, itu makna hadis. Penjelasan bagaimana Allah membalas amalan hambanya yang melakukan upaya taqarrub kepadanya di amal soleh. Wa anna man sadaqa fil iqbal ala rabbi, dan bahwasanya barang siapa jujur dalam menghadap kepada Rabbnya, menuju Rabbnya, upaya dia untuk menuju kepada Rabbnya dan sampai kepada Rabbnya, wa in kana bati'an, meskipun dia lambat, jazahullahu ta'ala bi akmala min amali, tetap Allah Ta'ala balas dia dengan balasan yang lebih sempurna daripada amalannya, wa afdala, dan lebih utama, ya, daripada amalannya. Nah, wasara hadha huwa zahirul lafzi, dan menjadilah ini sebagai lahiriyah lafaz, lahiriyah makna lafaz, bil qarinah asy-syar'iyyati, bil qarinah asy-syar'iyyati mafhumah min siyaqi, berdasarkan qarinah, ya, syar'iyyah, dalil-dalil, berdasarkan dalil syar'i yang difahami dari konteks, ya, hadis, konteks hadis, ya, memahamkan kepada kita makna ini. Karena man atani yamshi, barang siapa mendatangiku dengan berjalan, padahal orang yang mendatangi Allah, menuju Allah untuk menghadap kepada Allah, untuk sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya agar sampai kepadanya, ternyata tidak hanya dengan cara berjalan seperti kita dengar. Maka konteks ini, ya, memahamkan kepada kita na'am, yakni menyiratkan, gitu kan, al-mafhumah, jadi mafhumnya menyiratkan makna ini. sehingga ataituhu harwala, aku mendatanginya, ya, ditakwilkan dengan makna na'am, aku cepat dalam membalasnya, aku, ya, bergegas cepat dalam membalasnya, memberi balasan yang lebih sempurna, ditakwilkan demikian. Baik, na'am, ini pendapat yang kedua dengan alasannya sudah kita dengar. Fadhol, wa idza kana, wa idza kana hadza zahirul lafzi bil qarinati syar'iyyati lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an zahirihi wala ta'wilan ka ta'wili ahli ta'tili fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnati wallahu walillahil hamdu. Wa idza kana hadza zahirul lafz, apabila ini merupakan lahiriah makna lafaz bil qarinati syar'iyyah, berdasarkan qarinah syar'iyyah. Ini pendapat yang kedua ini tadi yang baru saja kita bahas. Ya. Lam yakun tafsiruhu, tidaklah tafsirnya itu, lam yakun tafsiruhu, tidaklah tafsirnya itu, menafsirkannya dengan makna itu, khurujan bihi, dianggap keluar dari amdhahirihi. Bukan dianggap keluar dari lahiriah, ya, makna lafaz. Nah, karena justru itu yang dianggap lahiriah makna lafaz berdasarkan qarinah syar'iyyah. Jadi ini bukan keluar dari lahiriahnya. Wala ta'wilan, dan tidak pula dianggap sebagai penakwilan kata'wili ahli ta'til seperti penakwilannya ahli ta'til, tidak. Artinya apa? Ini masih mazhab, ya, ahli sunnah jamaah. Jadi ini ditaklik di sini, wala ta'wilan kata'wili ahli ta'til alaihi wa alai ai anna hadha أن هذا التفسير لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة yaitu anna hadha tafsir, sesungguhnya tafsir ini la yakhruju an madhhab ahli sunnah jamaah, tidak keluar dari madhab ahli sunnah jamaah. Jadi ini masih masuk dalam kategori madhab ahli sunnah jamaah, jadi tidak bisa dianggap sebagai penakwilan ahli ta'til yang keluar dari lahiriah makna lafaz. Faham? Fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnah, maka ini tidak bisa menjadi hujjah bagi ahli ta'til lahum. Ini kembali ke ahli ta'til. Fala yakun hujjatan lahum, yakni lihaula ahli ta'til. Naam, ala ahli sunnah. Maka tidak bisa menjadi hujjah bagi ahli ta'til terhadap ahli sunnah. Walillahil hamd. Naam. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa kalian ahli sunnah juga melakukan penakwilan seperti penakwilan kami. Ini takwil, penafsiran ini termasuk penakwilan keluar dari lahiriah makna hadis. Tidak bisa mereka mengatakan itu, karena tafsir ini masih, ya, termasuk dalam lahiriah makna lafaz berdasarkan qarinah syar'iyyah. Ini termasuk tafsir yang punya dasar qarinah syar'iyyah, begitu. Nah, difahami? Kata Syekh selanjutnya, wa ma dhahaba ilaihi hadzal qailu lahu hadzun min an-nadri لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. وما ذهب إلى هذا القائل له حد من النظر. له حد من النظر. Jadi madhab ini له حد من النظر. يعني punya apa? Punya kekuatan, sisi kekuatan dari sisi pembahasan. Lahu hadzun min an-nadhar, lahu hadz, yakni bagi punya bagian dari an-nadhar, dari, ya, pembahasan, artinya ada sisi kekuatannya. Pembahasannya kuat. Tidak bisa disepelekan gitu. Nah. Tidak bisa disalahkan begitu saja, tidak bisa, karena lahu hadzun min an-nadhar, diperhitungkan, ya. Diperhitungkan pendapat ini. Lakinnal qawla al-awwal, akan tetapi pendapat pertama, azharu, lebih tampak, wa aslamu, lebih selamat, wa aliyaku bimadhab as-salaf, dan lebih selaras, sepadan dengan madhab as-salaf. yaitu apa yang telah kita lewati, diartikan sesuai lahiriah maknanya, yaitu barang siapa mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Nah, ya, yang bergegas berlari. Nah, tapi bagaimana cara Allah bergegas berlari mendatanginya? Jangan disamakan, dikias dengan makhluk. Seperti hanya sifat Allah datang di hari kiamat untuk mengadili hamba-hambanya. Allah turun ke langit dunia. Itu semua, ya, min af'ali apa? Al-ikhtiariyah. Ya. Nah, yang selaras sepadan dengan kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dikias, jangan disamakan dengan makhluk. Ya. Laisa kamitsli syai. Tamam? Wa yujabu amma ja'alahu qarinatan min kauni taqarrubi ila Allah Ta'ala wa talabil wusuli ilaihi la yaqtasu bil masyi bi anna al haditha kharaja makhrajal mithali lal hasri fa yaqulu al ma'na man atani la kharaja makhrajal mithali lal hasra bi anna al haditha kharaja makhrajal mithali lal hasra فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي أو خرج مخرج المثالي مش أنتم لا الحصري يعني لا مخرج الحصري نعم خرج مخرج المثالي لا الحصري بأن الحديث نعم. خرج مخرج المثالي لا الحصري فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من مها أو من ماهيتها الطواف والسعي والله تعالى أعلم وَيَابُ عَمَّا جَعَلَهُ قَرِينَةً dijawab. Jadi setelah Syekh menganggap bahwa pendapat tadi itu diperhitungkan lahu habdu minan nadhar, tapi tetap Syekh menekankan yang lebih tampak kebenarannya, lebih selamat dan lebih sesuai dengan madhab salaf adalah pendapat yang pertama. Nah, kemudian kata beliau yujabu amma ja'alahu qarinatan, dan dijawab, ya, jawaban atas apa yang dia jadikan oleh penganut madhab itu sebagai qarinah syar'iyah untuk penafsiran tadi, min kauni taqarrubi ila Allah Ta'ala wa talabi usul ilaihi la yakhtasu bil mashy, bahwa yang namanya mendekatkan diri kepada Allah, upaya untuk sampai kepada Allah dengan ibadah itu tidak khusus dengan berjalan saja. Dijawab qarina ini bi anna al haditha kharaja makhrajal mithali lal hasri. Ya, la atifa, jadi al-hasri maktub kepada al-mithal, ya. Yani la, bahasanya hadith ini kharaja makhraj al-mithal. Hadith ini di firmankan oleh Allah Ta'ala, kan hadith Qudsi, ya. Difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, melalui lisan Rasulnya. Naam. Kharaja makhraj al-mithal, keluar dalam bentuk permisalan. Dalam bentuk apa? Permisalan. Permisalan di antara hamba Allah ada yang mendatangi Allah dengan berjalan. Lal hasri yakni la kharaja makhrajal mithal. Jadi bukan keluarnya dalam bentuk apa? La kharaja kharajal hasri, bukan keluar dalam bentuk pembatasan. Nah, jadi kharaja makhraj al-mithal lal hasri, bukan makhraj al-hasr, bukan dalam bentuk membatasi. Nah, bukan dalam bentuk membatasi. Jadi tetap maknanya barang siapa mendatangi Allah Subhanahu wa taala misalkan dengan berjalan, ya begitu pula tentunya dengan yang lain. Bukan hanya dibatasi dengan berjalan, tapi ini hanya penyebutan contoh begitu. Fayakunul ma'na, maka menjadilah maknanya man atani yamshi, karena siapa mendatangi aku berjalan fi ibadatin, dalam satu ibadah taftakiru ilal mashi, yang butuh untuk berjalan, ditawakkufiha alaih, karena ibadah itu ya, bergantung padanya, ya, harus dicapai dengan berjalan. Dikaunihi wasilatan laha, dikarenakan berjalan merupakan wasilah untuk mengerjakan ibadah itu. Kal masyi ilal masajidi, seperti berjalan ke masjid-masjid, disolat untuk solat. Au min mahiyatiha, atau merupakan inti dari ibadah itu, berjalan ke tawaf, seperti tawaf. Tawaf itu kan berjalan. Nah, au min mahiyatiha. Baik. Min mahiyatiha ini atofnya ke wasilah, ya. Bikaunihi wasilatan laha, dikarenakan berjalan itu, masyi itu adalah wasilah untuk ibadah itu. Au min mahiyatiha, atau bukan wasilahnya tapi memang intinya ibadah itu. Nah, bikaunihi wasilatan laha, dikarenakan berjalan adalah wasilah, faktor untuk mencapai ibadah itu, seperti berjalan ke masjid-masjid untuk sholat. Jadi sholat, inti ibadah yang dikerjakan adalah sholat di masjid. Wasilah untuk bisa sholat di masjid adalah berjalan. Nah, gitu. Atau min mahiyati, atau masjid itu termasuk inti dari sholat itu. Inti dari ibadah itu. Inti dari ibadah itu. Bukan wasilahnya, tapi memang intinya ibadah itu. Tawaf, seperti tawaf. Tawaf itu bagaimana cara mengerjakannya? Berjalan, kan? Berjalan, berkeliling, mengelilingi Ka'bah. Wasai, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Bagaimana perasaannya? Berjalan dari Bukit Safa ke Marwah. Nah. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini barakallahu fikum penjelasan tentang hadis ini. Nah, aktifi bihada. Berikutnya misal ats-tsalitsa asyara, tapi kita selingin nanti dengan pelajaran mustalah dulu, ya. Nah, barakallahu fikum. Faddal. Subhanallahi walhamdulillah.